الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله كم بارك كتاب لنجدك Kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhawil Kitabi Was Sunnah. Dan kita telah masuki bab yang ketujuh yang menjelaskan tentang hukum seputar salatul jamaah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum salatul jamaah. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa salatul jamaah hukumnya sunnatun muakkadah. Sebagian lagi mengatakan bahwa salatul jamaah hukumnya fardu kifayah. Sebagian lagi mengatakan bahwa salatul jamaah hukumnya wajib. Wajib dan berdosa bagi seseorang yang meninggalkannya. Namun salat yang dia kerjakan sah. Dan sebahagian para ulama mengatakan bahwa salatul jamaah termasuk di antara syarat sahnya salat. Dan telah kita jelaskan bahwa yang rajih dari pendapat para ulama adalah pendapat yang dikuatkan oleh madhab al-Hanabilah bahwa salatul jamaah hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata hafizahullah ta'ala wa qad dalla ala wujubiha al-kitab was-sunnah, dan sungguh telah menunjukkan tentang hukum wajibnya salatul jamaah dari al-kitab al-Qur'anul Karim dan as-sunnah. Fa min al-kitabi qawluhu ta'ala, adapun dari al-kitab dari al-Qur'anul Karim adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, lalu kemudian engkau menegakkan sholat bersama dengan mereka, maka hendaknya satu kelompok dari mereka sholat bersamamu. Dalam surah An-Nisa ayat 102, ayat ini menjelaskan tentang disyariatkannya melaksanakan sholatul khauf. Dalam kondisi perang, tetap Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menegakkan salat jamaah selama mereka mampu untuk mereka lakukan. Maka di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak." Maka hendaknya ada sekelompok dari mereka yang ikut salat bersama kalian, yang ikut salat bersama engkau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dimaksud adalah salatul jamaah dengan cara-cara yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan salatul khauf, dan nanti akan ada bab tersendiri tentang tata cara pelaksanaan salatul khauf. Nah, di sini perintah padahal mereka dalam kondisi perang, dalam keadaan mereka harus menghadapi musuh, akan tetapi Allah subhanahu wa taala tetap memerintahkan mereka untuk menegakkan salatul jamaah. Untuk menegakkan salatul jamaah. Kalau yang seperti ini dalam keadaan khauf, dalam kondisi perang, tetap diperintahkan untuk menegakkan salatul jamaah, apalagi dalam kondisi ketika mereka dalam keadaan aman, maka tentu perintah untuk menegakkan salatul jamaah lebih ditekankan lagi. Beliau berkata hafizahullah ta'ala, wal amru lil wujub, dan perintah di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan wajibnya. Wa idza kana dhalika ma'al khauf fa ma'al amni aula, apabila perintah untuk menegakkan salatul jamaah dalam kondisi khauf, dalam kondisi takut, dalam kondisi perang, maka dalam kondisi aman tentu lebih diperintahkan lagi untuk menegakkan salatul jamaah. Ini salah satu dalil dari dalil-dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mewajibkan untuk menegakkan salatul jamaah. Demikian pula yang disebutkan dalam suratul Baqarah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in, dan hendaknya kalian rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang menerangkan bahwa ini termasuk dalil yang menunjukkan diperintahkannya menegakkan salat secara berjamaah. Kita diperintahkan untuk rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minas sunnati, dan dari sunnah, yakni dari hadis Nabi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. Salat yang paling berat dirasakan oleh orang-orang munafik adalah salatul isya dan salatul fajr. Mengapa orang-orang munafik merasakan berat untuk menegakkan salatul isya, melaksanakan salatul isya dan salatul fajr? Karena dua salat ini dikerjakan dalam kondisi gelap. Salatul isya di kegelapan malam, salatul fajr di kegelapan dini hari. Sementara orang-orang munafikin ini, pada hakikatnya mereka tidak memiliki iman. Mereka mengerjakan salat secara zahir untuk menampakkan di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam dan kaum muslimin bahwa mereka juga muslim. Maka mereka menegakkan salat bukan disebabkan karena keyakinan mereka tentang kebenaran Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas. Dan apabila mereka bangkit untuk salat, maka mereka salat dengan bermalas-malasan. Itu pun karena riya. Karena riya, mereka ingin memperlihatkan di hadapan manusia. Jadi begitulah salatnya orang-orang munafik. Sehingga pada saat kondisi gelap, ya, mereka tentu dalam keadaan tatkala mereka melakukannya pun tidak ada orang yang perhatikannya, disebabkan karena kegelapan. Kalaupun mereka meninggalkannya, mereka juga khawatir jangan sampai mereka diketahui sebagai orang-orang yang kafir. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan. Dan kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat pada dua salat ini, niscaya mereka mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma amura rajulan yusalli bin nas thumma antaliqu ma'i bi rijalin ma'ahum huzamun min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqu 'alayhim buyutahum bin nar. Muttafaqun 'alayh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan salat itu ditegakkan. Ditegakkan salat, yakni salatul jamaah. Kemudian aku memerintahkan seseorang salat memimpin kaum muslimin. Kemudian aku pun bersama dengan beberapa orang bersamaku berangkat sambil membawa kumpulan kayu bakar. Sambil membawa kumpulan kayu bakar, aku bersama dengan mereka mendatangi kaum la yashhaduna shalah, yang tidak menghadiri salatul jamaah. Saya akan membakar rumah-rumah mereka. Saya akan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Saya akan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Maka ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin Nabi alaihi salatu wasallam mengancam dengan ancaman dibakarnya rumah mereka disebabkan karena mereka tidak menghadiri salatul jamaah, melainkan disebabkan karena salatul jamaah hukumnya wajib dan tidak boleh dikerjakan di rumah kecuali apabila seseorang dalam keadaan memiliki udzur. Nah, padahal memungkinkan bagi mereka, mungkin mereka beralasan, kami sholat jamaah di rumah. Namun ini tidak diberikan keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadalla al-hadithu ala wujubi sholatil jamaah. Maka hadith ini menunjukkan wajibnya sholatul jamaah. Wadhalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan hadis ini menunjukkan wajibnya salatul jamaah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalan, yang pertama, wasafal mutakhallifina anha bin nifaq. di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyifati orang-orang yang meninggalkan salatul jamaah itu dengan kemunafikan, dengan sifat kemunafikan. Wal mutakhallif anis sunnah la yu'addu munafiqan. Sedangkan orang yang meninggalkan satu amalan sunnah, satu amalan yang tidak wajib, tidak disebut sebagai seorang munafik. Fadalla ala annahum takhallafu an wajibin. Maka ini menunjukkan bahwa mereka meninggalkan sesuatu yang wajib. Meninggalkan sesuatu yang wajib. Rasul mengatakan athqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat dirasakan oleh orang-orang munafik. Jadi disifati munafik. Orang yang meninggalkan salat, salatul jamaah. Ya. Maka tidaklah mereka meninggalkan salatul jamaah melainkan disebabkan yakni tidaklah mereka meninggalkan sesuatu yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati mereka sebagai munafik kecuali tatkala mereka meninggalkan yang wajib. Ini yang pertama. Tanian yang kedua, annahu hamma biuqubatihim 'ala at-takhallufi 'anha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk menghukumi mereka tatkala mereka meninggalkan salatul jamaah. Wal 'uqubatu innama takunu 'ala tarki wajib. Sedangkan hukuman yang hukumannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah mereka, ini tidaklah mungkin dilakukan oleh Nabi kecuali disebabkan karena mereka meninggalkan kewajiban. Namun mungkin ada yang mengatakan, tapi mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jadi membakar rumah-rumah mereka? Sementara beliau sebelum mengatakan aku ingin mendatangi rumah mereka lalu membakar rumah mereka karena mereka tidak menghadiri salatul jamaah. Lalu mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurungkan niatnya? Maka dijawab oleh beliau, wa innama mana'ahu min tanfidzil 'uqubati annahu la yu'aqibu bin nar illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang pertama. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurungkan niatnya untuk membakar mereka? Karena yang mencegah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan hukuman tersebut disebabkan karena tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak diperbolehkan ada seorang menyiksa dengan api kecuali yang memiliki, yang menciptakan api itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, waqila mana'ahu min dzalik man fil buyuti minan nisa'i wadh-dhurriyyah alladzina la tajibu 'alaihim shalatul jamaah. Yang mencegah beliau untuk membakar rumah-rumah mereka disebabkan karena di dalam rumah-rumah mereka bukan hanya orang-orang yang meninggalkan shalatul jamaah dari kaum lelaki, tapi di dalam rumah itu ada wanita, ada pula anak-anak yang memang asal hukumnya tidak diwajibkan bagi mereka untuk melaksanakan salatul jamaah di masjid. Maka ini yang menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dari pernyataan beliau, fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar, aku akan membakar rumah mereka dengan api, itu tidak cukup ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Nabi alaihi salatu wasallam mengancam dengan ancaman seperti ini akan membakar rumah kecuali ketika mereka meninggalkan sesuatu yang wajib. Maka ini diantara dalil-dalil yang sangat jelas yang menunjukkan wajibnya menegakkan salatul jamaah di masjid bagi seseorang yang tidak memiliki udzur. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.